السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada pagi hari ini. Satu Ramadan, hadirin, satu Ramadan kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dan berjuang untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Begitu hilal terlihat kemarin sore, maka tadi malam adalah awal dari perjuangan kita di Ramadan tahun ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa berbahagianya kita ketika kita bisa start di Ramadan pertama ini dengan berbagai ibadah. Mulai dari sahur tadi, lalu salat subuh, lalu sekarang kita mengerjakan sebuah amalan yang sangat istimewa, yaitu menuntut ilmu agama. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita nilai dengan harta dunia. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kajian kita dilancarkan, kajian kita dimudahkan, dan kajian kita melahirkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan hanya didengar, yang bukan hanya dicatat, tapi bisa kita terima dan bisa kita amalkan. Tentu butuh perjuangan, tapi itulah hakikat dari ilmu. Parameternya bukan banyak atau sedikit, parameternya adalah bermanfaat. Makanya ulama mengatakan qalilun yabqa fayanfa, sedikit tapi kokoh dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi meluap dan terbuang begitu saja. Karena agama kita itu menekankan kualitas dibanding kuantitas, tanpa meremehkan kuantitas. Kuantitas penting, tapi bukan itu intinya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana marilah kita menguatkan kembali syahadatin kita, La ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman kita dan jaga tauhid kita. Dan pastikan kalau kita beribadah, kita mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan ada kesalahan yang saya sampaikan kemarin ketika menyebutkan hadis Bukhari tentang laukana li mithlu Uhudin dhahaba, apabila saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, ma yasuruni alla yamurra alayya thalath, maka aku tidak suka harta itu bertahan lebih dari 3 hari di sisiku, kecuali illa syai'un ursiduhu lidain, kecuali sebagian atau sesuatu yang aku tahan untuk aku gunakan lidainin. Kemarin saya baca lidin agama, tapi yang tepat lidain, untuk hutang. Jadi artinya ya, kecuali yang aku sisakan untuk membayar kebutuhan dan kewajiban finansialku. Kalau ada hutang atau kebutuhan yang lain. Dan hal ini dikoreksi oleh salah satu jamaah yang menyampaikan, dan saya ucapkan jazakallah khairan, makasih banyak atas koreksinya. Dan tidak ada yang bisa saya katakan kecuali apa yang disampaikan oleh para ulama klasik, diantaranya diriwayatkan dari Umar bin Khattab, rahimallahu mura'an ahda ilaya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kesalahanku kepada diriku. Jadi semoga Allah merahmati yang mengkoreksi. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Dan ini menunjukkan bahwa memang majelis kita majelis saling belajar dan saling menuntut ilmu. Dan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tolong dikoreksi. Dan video kemarin juga sudah di take yang poin itu. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, dan tolong dikoreksi jemaah sekalian. Dan ini penting, dan majelis kita harus punya karakter seperti itu. Karena yang tidak akan merugi di dunia adalah orang-orang yang Allah firmankan, illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu pasti rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan saling menasihati, saling dua arah di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Jazakumullah khairan dan jazakumullah khairan kepada yang mengkoreksi. Ya, kita masuk ke atau kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam bab bayan kathrati turuqil khair. Bab keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sekarang masuk ke hadis keberapa? Ke-19. Ke-19. Masya Allah banyak 19. Atau ke hadis yang ke-137. Anhu qal. Dari Jabir bin Abdullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anhu qal, dari Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gorsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman melainkan apa yang dimakan darinya itu adalah sedekah untuknya. Jadi tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang muslim pun yang menanam sebuah tanaman melainkan apa yang dimakan darinya menjadi sedekah. Jadi yang dimakan dari tanaman itu adalah sedekah bagi yang menanam. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Dan apa saja yang dicuri darinya, maka bagi dia adalah sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidak ada seorang pun menguranginya, mengurangi yang dia tanam itu, melainkan baginya adalah sedekah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, fala yagrisul muslimu gorsan fayakul fayakul minhu insanun wala dabbatun wala tayr illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Maka tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman kemudian ada manusia, ada hewan, ada burung yang memakan tanamannya tersebut kecuali baginya sedekah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, redaksinya, la yagrisu muslimun gharasan wala yazra'u zara'a fayakul minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman atau menabur benih kemudian jadi menanam ya. Kemudian ada manusia, ada hewan atau apapun yang memakan dari tanaman itu kecuali baginya sedekah. Kecuali baginya sedekah. hadis yang luar biasa. Hadis yang luar biasa, hadirin. Jadi sekali lagi, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu bagi dia sedekah. Yang dicuri darinya itu bernilai sedekah. Ketika ada seseorang mengurangi atau ngambil gitu ya, dikurangin, itu jadi sedekah bagi dia. Ada orang yang makan, ada hewan yang makan, ada burung yang makan dari tanaman dia, kecuali baginya sedekah sampai hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran besar bagi kita. Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama yang bisa kita petik, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan menanam, bertani, menanam atau bertani, berkebun. Bahkan mayoritas fuqaha, mayoritas pakar fikih menyatakan bahwa bertani atau berkebun adalah salah satu usaha terbaik. Salah satu usaha terbaik. Dan memperbanyak pertanian dan perkebunan hukumnya sunnah, selama tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah, melalaikan dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada. Jadi kalau kita punya sawah, kita luaskan sawah kita, itu sunnah loh. Kita punya perkebunan kelapa sawit, itu kita beli lagi 3 hektar, sunnah. Masya Allah. Kita punya kebun pisang. Mana pengusaha pisang kita nih? Ya. Kita punya pisang, kita lebarkan lagi, kita beli lagi. Itu sunnah. Memperbanyak itu sunnah. Selama tidak melalaikan dari jalan Allah. Selama enggak melalaikan diri dari ibadah. Selama tidak melalaikan dari berjuang dari jalan Allah. Makanya beruntung nih. Kita yang punya perkebunan atau pertanian, atau suami kita bergerak di bidang itu. Itu salah satu usaha yang dianjurkan oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Itu hadirin Allah muliakan. Dan bisa cek di kitab-kitab para ulama. Bisa dicek dalam Al-Madkhal. Bisa dicek dalam Syarah Al-Kharsy. Bisa dicek dalam Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Bisa dicek di Asnal Matalib. Bisa dicek di Al-Adabu Syar'iyah. Bisa dicek dalam Matalib Ulin Nuha. Dan bisa dicek dalam Al-Muhalla. Dan banyak buku-buku fikih para ulama kita. Itu yang tadi kita sebutkan nama-nama buku-buku induk dalam dunia fikih. Gitu hadirin. Jadi petani itu mulia. Apalagi kalau punya lahan. Itu bagus hadirin. Bahkan hadirin Allah muliakan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa az-zira'a min furudil kifayah. Pertanian atau bertani itu salah satu fardu kifayah. Salah satu amalan yang hukumnya fardu kifayah. Bahkan beliau menyampaikan fayajibu 'alal imam an yujbira an-nas 'alayha wa ma kana fi ma'naha min gharasil asyjar. Maka wajib bagi pemimpin untuk membuat kebijakan yang memerintahkan bahkan memaksa sebagian rakyatnya untuk menggarap pertanian dan perkebunan. Atau yang semakna dengannya. Jadi maksudnya kalau misal seluruh masyarakatnya semua jadi pegawai atau semua main di startup misalnya, gak ada yang megang pertanian dan perkebunan, itu pemerintah tuh harus meminta sebagian orang untuk menggarap itu. Karena masalahnya besar hadirin. Masalahnya besar. Ini berkaitan dengan kebutuhan rakyat tersebut. Ini juga berkaitan dengan agar kita tidak bergantung pada negara lain dan kita punya independensi. Jadi bayangin gak sih hal kayak begini itu dibahas para ulama kita dan ada dalilnya itu. Gak heran bahwa ini agama luar biasa hadirin. Cuman kita aja gak belajar. Sampai pertanian fardu kifayah sebagian ulama mengatakan dan sebaik-baik usaha menanam itu sebaik-baik usaha. Dan salah satu hikmahnya kata para ulama, kenapa ini sangat ditekankan? Karena dalam pertanian itu ada banyak varian sedekah. Nah, ini. Dan manfaat yang luar biasa. Ya itu diantaranya. Ada yang makan, ada yang memanfaatkan. Sampai ketika binatang memanfaatkan kebun kita atau lahan pertanian kita, itu sedekah, sedekah, sedekah. Dan ini pelajaran bahwa kedudukan sebuah usaha itu sangat dinilai dengan manfaat dari usaha tersebut dan produktivitasnya dalam bersedekah. Coba kita lihat yang punya kebun dan yang punya pertanian itu setiap hari pasti bersedekah. Nanti ada lah makan. Apalagi kalau hanya besar gitu ya, ada aja makan. Yaitu manusia, yaitu binatang, dan sebagainya. Itu sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Tanpa dia harus transfer, dia bersedekah tiap hari. Itu kelebihannya. Ada burung hinggap, sedekah. Burung hinggap makan, sedekah. Ada kelinci, sedekah. Pokoknya apapun, sedekah. Marmut, sedekah. Sehingga bidang ini begitu berkah dan dianjurkan para ulama. Jadi ini bukan hanya tentang kita bisa jual harganya bagus, enggak, ini tentang sedekah dan manfaat. Makanya mereka mengatakan wadzalika kalimah fi ziraati min shadaqat. Kenapa dianjurkan? Kenapa dijadikan terbaik? Itu karena dalam pertanian itu ada sedekah-sedekah yang sangat banyak. Fala ya'kulu minha thayr aw insan aw hayawan illa kanat lahu shadaqah. Dan tidaklah ada burung yang makan dari ladangnya, atau ada manusia, ya, atau ada orang yang ambil, atau ada hewan, kecuali semua itu sedekah. Kecuali semua itu sedekah buat dia. Sedekah buat dia. Itu sangat menarik, hadirin. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, berkata para ulama, hadis ini adalah anjuran dalam agama untuk memanfaatkan lahan kosong, untuk memanfaatkan tanah yang kosong. Jadi jangan biarkan tanah kosong, kata para ulama. Tanam, minimum ditanam. Tanam apa? Kayak sehingga nanti ada burung yang makan, ada hewan yang makan di situ, atau ada orang bisa makan di sana. Jangan biarkan tanah merah kosong. Benar bisa dipakai main bola, tapi lebih manfaat lagi kalau ditanam. Tanam sesuatu aja. Itu pahala besar. Pahala besar. Pahala besar. Hadirin Allah muliakan. Jadi manfaatkan kalau kita punya tanah luas, jangan dibiarkan gitu aja. Tanam lama. Mungkin kita belum manfaatkan untuk membangun, tapi manfaatkan kalau gitu tanam. Pokoknya tanam apa kayak gitu loh. Biar manfaat. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini memberikan ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa apa yang diambil dari kita itu bisa menjadi sedekah. Bisa menjadi sedekah. Seperti tadi, ini hadis yang sangat jelas, yang sangat gamblang dalam masalah ini. Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimakan dari tanaman tersebut sedekah. Yang dicuri, sedekah. Ada orang ngurangin, sedekah. Binatang atau burung makan, sedekah. Sedekah. Ini sedekah. Lihat bagaimana jika mental seorang muslim atau mental kita terbangun dengan konsep seperti ini. Itu hati plongnya minta ampun. Walaupun ada sesuatu diambil orang, dicuri orangnya sedekah. Masya Allah. Dicuri orang sedekah. Ada orang ngambil punya kita sedekah. Semua sedekah. Nggak ada yang sia-sia. Jadi apapun yang diambil dari kita, tidak ada yang sia-sia. Bahkan kata Nabi SAW, "Fala yagrisul muslimu ghorsan fayaqulu minhu insan." Tidaklah seorang muslim menanam sesuatu lalu dimakan oleh manusia atau dimakan oleh seseorang, dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, kecuali baginya sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi gak ada nyesek tuh. Ya Allah, nyesek banget. Itu kan punya saya. Ada orang lahannya dicaplok dengan zolim. Marah dia. Kenapa marah? Itu sedekah. Sedekah. Jadi ternyata dicuri itu anugerah, hadirin. Tapi jangan disengaja. Ke pasar naik motor, kunci motor ditinggal. Kenapa? Sedekah. Semoga dicuri. Bukan begitu juga. Nabi suruh kita ikat onta, hadirin. Artinya, lakukan tindakan preventif pengamanan. Ya kalau sudah kita udah berusaha jaga, itu sedekah. Wa masuriqa minhu lahu sadaqah. Dan itu kalau kita punya lahan, kita punya tanah atau itu, lo ada orang manfaatin, selama gak ini ya, udah biarin aja, itu sedekah. Ada burung makan, biarin aja, itu sedekah. Jangan diusir. Kecuali kalau bisa menggagalkan maslahat yang lebih besar. Misalnya menyebabkan gagal panen. Panen kan masalahnya jauh lebih besar. Itu bisa. Tapi kalau cuma diambil-ambil gitu, dia, alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Jadi hidupnya seorang muslim itu, ketika sesuatu darinya diambil oleh orang, itu tetap plong, tetap tenang, dan tetap bukan hanya bersabar, tapi bersabar dan bersyukur di waktu yang sama. Alhamdulillah dapat sedekah. Alhamdulillah. Dan kita nggak ribet dengan banyak hal yang seharusnya tidak membuat kita ribet, atau tidak ribet dengan hal-hal yang akhirnya mengganggu konsentrasi kita dan mengganggu urusan kita yang jauh lebih besar, yaitu mencari ridho Allah, mengejar akhirat dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, sampai ada yang makan hak milik kita, ada yang mencuri hak milik kita, itu ternyata melanggengkan dan melancarkan jalan kita menuju akhirat. Gitu. Jadi ada yang makan hak milik kita, ada yang ngambil hak milik kita, ada yang nyuri, itu sejatinya melancarkan perjalanan kita menuju akhirat. Kalau begitu buat apa marah-marah? Buat apa kesal-kesal? Berarti kita gak usah mempertahankan. Oh, keliru. Menjaga dan mempertahankan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala juga. Dan kalau kita sudah berusaha jaga pertahankan, hilang, berarti itu sedekah dan melanggengkan jalan kita menuju akhirat. Pahala lagi. Jadi menjaganya pahala, ketika kecolongan pahala juga. Jadi seorang muslim itu berpindah dari satu kotak pahala ke pahala yang lain. Gak ada ruginya. Makanya keliru tinggalin kunci motor. Atau membiarkan barang kita dicuri orang, enggak juga. Tapi ketika kita udah berusaha, dan itu ikhtiar. Jadi ketika kita jaga itu barang jamaah, atau kita jaga hak milik kita, itu spiritnya itu bukan merasa memiliki, tapi spiritnya adalah menjaga, atau spiritnya adalah menjalankan perintah Allah untuk berikhtiar. Itu makanya hadirin Allah muliakan, para ulama ketika membahas hadis ini, para ulama kita ketika membahas hadis ini, maka mereka menjelaskan bahwa kenapa umat Islam begitu tenang? Bagaimana, kenapa orang beriman itu tetap sabar ketika lahannya dicaplok misalnya, atau ada yang ngambil, ada yang nyuri dari kebunnya atau lahannya atau yang menjadi haknya? Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka apa yang ada pada mereka itu semua milik Allah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat Al-Waqiah ayat 63, 64, 65. Afara'aitum ma tahruthun. Afara'aitum ma tahruthun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Al-Waqi'ah ayat 63, 64, dan 65. Jadi Allah mengatakan, afara'aitum ma tahruthun. Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian tanam dan garap? A'antum tazra'unahu? Am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanamnya atau menjadikan itu sebuah pertanian? Atau kami yang milik itu semua? Kami yang jadikan itu semua. Lahu nasya'u laja'alnahu hutama fadhultum tafakkahun. Jadi Allah mengatakan, apakah kalian yang buat itu semua? Emangnya bisa? Atau kami yang lakukan itu? Atau kami yang melakukan itu? Kalau kami mau, kami akan buat itu ladang, itu lahan, itu pertanian, hancur semua, kering. Dan kalian hanya bisa heran dan tercengang. Jadi hadirin Allah muliakan, ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita. Jadi apakah kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, kata Allah? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian yang numbuhin atau kami yang menumbuhkan? Kalau kami mau, kita hancurin semuanya. Kami buat kering. Kami buat gagal panen. dan kalian hanya bisa terbengong-bengong, kalian hanya bisa tercengang dan gak bisa buat apa-apa. Inilah akidah kita, hadirin. Ini yang kita yakini. Bahwa yang menumbuhkan bukan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mau, Allah membuat kita gagal. Jadi ketika diambil sedikit atau apa, ya udah, oh bukan punya kita kok. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sedekah. Sedekah. Itu akan jadi tabungan kita di akhirat. Dan ini konsep yang luar biasa yang membuat kita tenang setenang-tenangnya kalau kita bisa mentadaburi. Oh, bukan kita kok. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kenapa kita ngotot? Hak Allah lah. Jika hari ini yang diambil itu berpindah ke orang lain, berarti udah bukan rezeki kita lagi. Rezeki kita sampai hari ini. Begitu diambil orang, ya udah bukan rezeki kita. Terlepas diambil dengan cara maksiat, dengan cara yang zalim, itu urusan dia dengan Allah. Tapi faktanya, hari ini berpindah, udah selesai. Dan kita harus tahu diri, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan oleh menumbuhkan, kalau bukan oleh ngasih, kita gak bisa punya apa-apa. Jadi masa iya kita gak ridho ketika Allah takdirkan hari ini diambil cuma 0,1% atau 1% dari harta kita. Kan kalau dicuri atau apa kan gak semuanya. Secara umum kan demi secara umum. Ya udah, toh itu juga bukan punya kita. Dan semua itu milik Allah. Dan yang Allah ambil cuma berapa persen aja. Belum lagi kita tambah, kita masih kurang dalam bersyukur kepada Allah. Ya semakin tahu diri aja deh kita. Makanya kan hadirin Allah muliakan, doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu yang paling terbaik deh. Ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyesek, kesel, marah, emosi, itu intinya kedua hal ini. Intinya kedua hal ini. Karena kegagalan kita dalam meyakini dua hal ini. Hal yang pertama, inna lillah. Kita ini semua milik Allah. Lalu yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada Allah. Kegagalan kita dalam meyakini dua konsep ini yang membuat kita berantakan, membuat kita hancur, membuat kita marah, membuat kita kesel ketika ada hak kita diambil oleh orang, atau ada harta kita diambil oleh orang, atau ada lahan kita diambil oleh orang. Ada yang dicuri oleh orang. Kenapa kita marah? Karena kita merasa itu milik. Padahal itu milik Allah. Itu milik Allah. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita pasti kembali kepada Allah. Yang jadi masalah itu tadi. Kita kembalikan ke nafsu kita. Kita kembalikan ke dunia. Kita kembalikan ke omongan orang. Kita kembalikan ke opini manusia. Ya nyesek lah. Coba kalau kita kembalikan ke Allah dan kita yakin bahwa kita akan atau pasti akan kembali kepada Allah. Itu ketika sesuatu diambil atau dicuri orang, insya Allah kita gak akan terpukul dan tidak akan mencederai iman kita. Yang membuat kita goncang karena kita merasa memiliki itu, dan kita tidak kembalikan ke Allah, kita kembalikan ke makhluk, itu penyakit. Kalau kita tidak merasa memiliki dan kita kembalikan ke Allah, karena memang kita pasti akan kembali ke Allah dan semua ini akan kembali ke Allah, maka kita akan tenang dan nyaman. Dan konsep sedekah ini bisa merasuk ke dalam diri kita. Alhamdulillah sedekah. Alhamdulillah sedekah. Hadirin. Dan kalau yang dicuri adalah sedekah, masih ingat konsep sedekah enggak? Hadis Muslim. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sekali lagi. Gabungkan dua hadis ini. Nabi katakan yang dicuri itu sedekah. Dan dalam hadis Muslim yang lain, Nabi SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Artinya, kalau kita ikhlas, kita ridho bahwa barang atau yang ada di kita yang dicuri itu sebenarnya tidak akan mengurangi harta kita. Di akhirat itu clear. Di dunia, nanti Allah ganti dengan yang lain. Asal ikhlas, asal itu. Diganti. Sebagaimana kalau kita keluarin langsung, itu kan gak akan mengurangi harta. Gak ada orang bangkrut karena sedekah. Makanya coba kita lihat di lapangan ya, orang-orang yang hartanya diambil, dibohongin sama partnernya atau orang dalamnya, akhirnya uang dia diambil oleh si oknum itu, lalu dia ikhlas, dia tetap sabar, dia ridho, lalu dia tetap berjuang, insya Allah kaya lagi, dapat lagi dan lebih banyak daripada yang diambil waktu itu, karena kan sedekah. Sedekah gak akan mengurangi harta. Lihatnya di lapangan. Atau kita termasuk yang ngalamin hal itu. Iya bener banget tuh. Itu kejadian di aku tuh Ustaz. 10 tahun yang lalu. Uangku dibawa kabur, partnerku dibawa kabur ini. Ya udah, ya ikhlas aja udah. Mau gimana lagi, udah ikhlas. Ya udah tetap berusaha. Allah kasih ganti Allah tahun kemudian. 2 tahun lagi. Oh, luar biasa. Yang saya gak pernah pikirkan. Dan Allah berkahi harta saya. Allah berkahi kehidupan saya. Makanya ini penting. Udah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah. Bahkan nanti kita bersyukur. Syukur-syukur yang diambil cuma 2% misalnya. Uang ini milik Allah. Allah cuma ngambil 2%, alhamdulillah. Ini kan milik Allah. Allah ambil 10%, kita masih dikasih 90%. Yang buat kita hancur itu kita merasa memiliki, hadirin. Maka merasa memiliki itu penyakit. Dan enggak cocok dengan status kita sebagai hamba. Hamba itu gak punya apa-apa. Coba baca buku fikih hamba sahaya, gak punya apa-apa. Begitu harta dunia membuat kita pangling dan akhirnya kita merasa memiliki, disitulah awal dari bencana-bencana jiwa kita. Gitu. Sekarang banyak orang bicarakan mental health. Ya itu salah satunya mental health itu. Karena kita diserang kesehatan mental kita karena kita merasa memiliki. Coba kita sadar bahwa kita ini hanya hamba. Enak. Makanya para sahabat itu ketika keluar dari kota Mekah dan meninggalkan seluruh rumah mereka, seluruh harta mereka, gak ada yang dendam tuh. Gak ada yang dendam. Kok ada yang marah besar secara pribadi, secara personal. Gak ada. Karena mereka tahu hal ini. Makanya lagi-lagi, ini larinya kemana? Ke tauhid lagi, hadirin. Ke iman lagi. Ini larinya ke tauhid asma wa sifat Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah, bahwa ini semua Allah kasih dan Allah berhak ambil kapanpun yang Allah inginkan dan kapanpun yang Allah kehendaki. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi, hadirin, ini kuncinya kata para ulama. Makanya ketika Allah bicara tentang pertanian, perkebunan, ladang, nah makanya ini menarik. Lihat Al-Quranul Karim. Allah SWT berbicara dan berfirman dalam Al-Quran. Bicara tentang pertanian, itu arahnya ke tauhid. Bayangkan, bicara tentang pertanian, ini kan Al-Waqiah ini, 63, 64, 65 tadi, ini kan ayat tentang pertanian. Afara'aytum ma tahrutsun. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang kalian, coba lihat deh apa yang kalian tanam dan terangkan kepada kita apa yang kalian tanam. Bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian tanam? Afara'aytum, apa yang kalian ketahui? Tolong terangkan. Apa pandangan kalian tentang apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Law nasha'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kami bisa hancurkan itu semua. Kita buat kering, gersang, mati semua. Dan kalian hanya terheran-heran. Ini ayat bicara, awalnya bicara tentang ini pertanian ke tauhid, hadirin. Itulah karakter, itulah pola kita seharusnya. Semua yang kita lakukan itu kita arahkan ke iman kita dan tauhid kita kepada Allah. Dan itu trickle down effect-nya kemana-mana. Salah satunya kalau misalnya diambil, dicuri, tauhid kita yang bicara. Ya iya, itu bukan punya saya kok. Tugas saya beribadah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Kalau Allah ambil, ya udah gak masalah. Itu kan milik Allah. Dan tugas kita beribadah. Dan ketika Allah ambil itu, kan kata Ibnu Qayyim, ketika ada yang nyuri itu, semata-mata Allah ingin menguji kita ibadah yang berkaitan dengan pencurian tersebut. Ibadah yang berkaitan dengan sesuatu yang diambil dari kita. Allah ingin uji itu. Seperti apa? Sabar. Iman. Kan tadi, benar gak nih beriman? Bahwa kita gak memiliki. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kesabaran kita, ridho kita kepada Allah dan lain sebagainya. Allah taala alam. Yang terakhir, hadirin Allah muliakan. Yang terakhir, bahwa seorang muslim itu kata para ulama punya karakter dan punya mental senantiasa menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga hobinya selalu berbuat baik dengan sesama, sama pihak lain. Walaupun secara pribadi duniawi dia tidak diuntungkan. Walaupun secara pribadi duniawi dia tidak diuntungkan. Itu tadi. Ketika dia punya lahan, dia punya pertanian, terus diambil, dicuri, dimakan, alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang. Gitu pola pikirnya. Susah banget ya. Yesus ngomong mah enak. Inilah karakter, ini mental yang lagi dibangun kata para ulama. Dan digabungkan dua-duanya, makanya kan menanam. Makanya kata para ulama, para sahabat Nabi SAW, itu iman mereka terhadap hari akhir tidak membuat mereka mandul dalam urusan dunia. Nah, ini penting. Imannya kepada hari akhir itu tidak membuat mereka mandul atau tidak produktif dalam masalah dunia. Makanya kata Nabi, tanam. Dan kalau itu dimakan binatang, burung, atau orang ambil, man, itu sedekah. Tanam aja terus, tanam. Yang penting kasih manfaat. Walaupun kalau secara hitung-hitung kita dirugikan lah. Ada orang nyuri kan dirugikan, tapi seorang muslim gak lihat. Yang penting manfaat. Makanya kan masih ingat hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, in qamati sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah. Kalau hari kiamat itu datang dan di tangan salah seorang dari kalian itu ada sesuatu yang bisa ditanam, bibit. Fainistato'an alla yakuma hatta yagrisaha falyaf'al. Dan kalau dia bisa sebelum hari kiamat itu datang, dia bisa tanam itu, tanamlah. Tanamlah. Jadi hadirin Allah muliakan, artinya kan gak akan panen juga. Tapi kalau dia bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Makanya iman seorang mukmin itu gak membuat mereka malas kerja dan gak produktif dalam masalah dunia. Gak, dan mandul dalam masalah, enggak. Justru semakin dapat hidayah, semakin semangat. Makanya keliru ketika sebagian orang hijrah kerjaannya dari Senin sampai Senin ngaji aja. Ngaji itu bagus hadirin, tapi harus proporsional. Proporsional. Ngaji iya, kerja juga iya. Bermanfaat tuh juga iya. Produktif juga hadirin. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semua harus proporsional. Dan imannya para sahabat tidak membuat mereka tidak produktif dalam masalah dunia. Gagal dalam masalah dunia. Enggak. Lihat. Mereka sukses dunia akhirat. Nabi kita SAW bukan hanya mencetak sosok-sosok yang hatinya merindukan Allah dan kampung akhirat, tapi di saat bersamaan mereka berhasil dengan urusan dunia mereka. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Uthman bin Affan, lihat Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini yang bisa disampaikan. Sudah jam 6.30 ya. kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab karena ini Ramadan, kalau bisa kasih manfaat lebih, semoga Allah memberikan keberkahan. Allah taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi beserta orang-orang yang beliau cintai, Ustadz dan keluarga, tim seluruh umat muslim, dan melancarkan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Afan izin bertanya Ustadz, apakah yang dimaksud dicuri ini hanya dalam bentuk uang atau materi? Apakah dapat berupa waktu? Padahal awalnya waktu tersebut diniatkan untuk melakukan ibadah lain. Seperti misalnya karyawan diminta overtime untuk menyelesaikan deadline. Atau teman yang diminta tolong. Apakah apabila diniatkan untuk ibadah dan membantu, apakah bisa dijadikan sedekah juga Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, pokoknya yang kita punya terus diambil orang, itu bukan berarti membenarkan ya. Tapi hadis ini kan sedang berbicara dari sisi yang dicuri gitu loh, yang dizolimi. Jadi itu sedekah, sehingga itu menguatkan atau membuat mentalnya jadi kuat dan jiwanya jadi tenang karena iman dia tersebut. Dan ini berlaku untuk masalah waktu. Kalau kita niatkan niat kita benar, itu pahala besar. Tapi yang perlu kita ingatkan begini, terjadi pembahasan para ulama di dalam ilmu qawaid fikhiyah, apakah kita bisa menjadikan amalan-amalan mubah menjadi pahala dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Wallahu ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan bahwa amalan-amalan mubah itu tidak bisa diniatkan dengan niat ibadah. Tapi diniatkan sebagai sarana beribadah. Sebagai sarana beribadah. Dan ini adalah pandangan yang dikuatkan oleh Al-Iz bin Abdissalam, salah satu ulama fikih Syafi'i besar yang bergelar Sultanul Ulama, juga dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dan lain-lain. Jadi sarana beribadah. Jadi kalau kita niatkan amal-amal mubah, misalnya contoh tidur itu bukan ibadah, kecuali kalau tidur di Muzdalifah. Tapi kalau kita niatkan tidur kita agar qiyamul lail kita bisa fresh, bisa segar, bisa khusyuk sebagai sarana ibadah, maka tidur itu pahala. Tapi tidur itu hal mubah. Makan minum kan bukan ibadah. Kecuali misalnya makan sahur, makan buka. Tapi kalau makan siang gitu kan bukan ibadah. Tapi kalau kita niatan makan kita agar kita bisa ibadah dengan semangat, bisa baca Quran dengan okay, lalu bisa kajian, bisa menghafal, maka kita makan itu dapat pahala ibadah. Jadi sarana ibadah itu, jadi itu hal yang perlu kita camkan kan berkaitan dengan hal-hal mubah. Tapi intinya kalau niat kita tepat, benar, itu jadi pahala. Itu jadi pahala. Nah, berkaitan dengan nolong teman, akhirnya waktu kita habis, akhirnya waktu kita tanda kutip terbuang, maka ingatlah hadis riwayat Imam Tabrani ketika Nabi SAW bersabda, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi kita SAW, hadisnya sahih, aku berjalan dalam rangka menemani teman atau saudaraku dalam rangka menunaikan hajatnya, itu lebih aku sukai, lebih afdol, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan penuh. Allahu Akbar. Dan itu pahala. Jadi kalau kita nemenin teman, ngebantu dia, mendampingi dia dalam rangka mengikuti hadis ini, maka itu pahalanya luar biasa. Pahalanya itu sedekah, pahalanya luar biasa. Dan masih ingat hadis kemarin, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Wallahu taala alam bisa. Terima kasih banyak atas atensinya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalani Ramadan kali ini dengan penuh keberkahan. Saya sudah dapat namanya, yang mengkoreksi namanya Akh Zaki atau Mas Zaki atau Pak Zaki, wallahu taala alam. Jadi jazakallahu khairan atas kebaikan beliau. Dan semoga kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka walhamdika syadallah ilahi ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.